إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kajian dari kitab Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh Muhadarah dari salah seorang syekh atau ulama ahlus sunnah Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pembahasan atau ucapan beliau yang mengatakan bahwasannya manusia yang paling berbahagia dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mereka adalah al-muhaddithuna ashabur riwayah ahlul hadith orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan ini Al-Syeikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala beliau mengutip sebuah ucapan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kata beliau Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala زعم كل فريق من المبتدع أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام Setiap kelompok-kelompok dari kalangan ahlul bid'ah mereka mengira bahwasannya mereka berpegang teguh kepada syariat Islam وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله dan mereka mengira bahwasannya al-haq yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq yang dia yakini dan dijadikan sebagai pegangan dalam agamanya. Ini perkiraan atau sangkaan-sangkaan yang lahir dari orang-orang ahli bid'ah. Ghairu anna Allah ta'ala aba. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menolaknya. An yakuna al-haqqu wal-aqidatu sahihatu illa ma'a ahli al-hadithi wal-athar. Bahwasannya al-haq itu dan aqidah yang sahih tidaklah kecuali bersama ahlul hadith dan ahlus sunnah, ahlul athar. Liannahum akhadhu dinahum wa aqaidahum khalafan an salafin ila an intahu ila tabi'in. Karena mereka, yakni ahlul hadith, ahlul athar, mengambil agama-agama mereka, akidah-akidah mereka dari ulama-ulama yang sebelumnya. Naam, ila an intahu ila tabi'in, sampai berakhir sanadnya kepada tabi'in. Wa akhadahu tabi'un an ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sementara at-tabi'un, mereka mengambil agama tersebut dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhadahu as-sahabatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat, jelas mereka mengambil agama langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaddan tariyan. Maka hendaklah berbahagia orang-orang yang menjalankan agama mereka dan mempunyai salaf dalam menjalankannya. Para ulama ahlul hadith, ahlul athar, yang diketahui oleh umat bagaimana perjalanan ilmu mereka, bagaimana perjalanan mereka dalam mencari ilmu dari guru-guru mereka. Lain halnya dengan orang-orang yang hidup di tengah-tengah keyakinan-keyakinan bid'ah, di tengah-tengah kelompok-kelompok yang mereka ada-adakan. Maka kalau kita tidak sebutkan semuanya, sebagian besar mereka tidak mengakar kepada para ahlul ilmi, ahlul hadis, ahlul athar. Adapun ketika muncul istilah-istilah bahwa fulan dari golongan fulan adalah ahlul hadis, itu hanyalah sebagai sematan-sematan yang mereka sematkan semata-mata hanya karena ghulu, karena mereka sendiri tidak mengerti bagaimana karakteristik seseorang yang dikatakan dengan ahlul hadis. Tapi kita alhamdulillah, kita mengetahui bagaimana biografi para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari guru-guru kita yang hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Thumma qala, wala tariqa ila ma'rifati ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an-nasa min ad-dinil mustaqimi wa siratil qawimi illa hadha tariq. Sementara tidak ada lagi jalan untuk mengetahui caranya berdakwah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak manusia kepada Allah, yaitu cara untuk mengetahui agama yang lurus ini, jalan yang lurus ini, kecuali jalan ini, yakni alladhi salakahu ashabul hadith, yang ditempuh oleh para ulama ahlul hadis. Kemudian Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah, beliau melanjutkan, ashabul manahijil munharifati al-mu'asirati ala tariqatil khawariji wal mu'tazilah. Ashab al-manahij, orang-orang yang berada di atas manhaj-manhaj menyimpang dewasa ini, ala tariqatil khawariji wal mu'tazilah, mereka itu sebetulnya berada di atas jalan khawarij dan mu'tazilah. Qala rahimahullah, thumma hunaka amrun akhar, kemudian ada perkara yang lain, wa huwa anna ba'du ashabi hadhihi al-manahij, bahwasannya sebagian besar dari kelompok-kelompok yang ada masa kini, allati nahana Allahu an ittiba'iha, yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari mengikutinya, haitsu yaqul, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-153 dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili, janganlah kalian mengikuti as-subul fatafarraqa bikum an sabili, maka jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian, an sabili, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabu hadhihi al-manahij, dan kelompok-kelompok dengan manhaj atau metode-metode mereka ini, yakni yang dimaksud oleh Syekh adalah kelompok-kelompok yang muncul di tengah-tengah umat Islam yang dewasa ini lahir tak berbilang, tajiduhum ala tariqatil khawariji wal mu'tazilah, kalian akan dapatkan mereka ini berada atau berjalan di atas jalannya khawarij dan mu'tazilah pada zaman dahulu. Fi adami taqayyud bil ahdi alladhi badalu wal bay'ati allati a'tauha li imamil muslimin. Yani kesamaannya adalah dalam ketidakterikatannya mereka dengan janji atau baiat yang mereka berikan kepada imam muslimin. Nah, karena yang diceritakan oleh Syekh bahwasanya di Saudi itu mereka betul-betul membaiat para atau imamnya. Namun baiat-baiat yang mereka berikan itu tidak seperti yang mereka ucapkan. Tapi yang jelas nampak di permukaan adalah adamut taqayyud, tidak terikatnya mereka dengan janji-janji yang mereka berikan kepada imam muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin ketika itu. Sehingga kata Syekh, fatajidu anna ba'dan min ashabil manahij al-mustawrada yatakallamuna fi wulatil amri wa yantaqisunahum amama syabab ويحرضون الشباب على بغضهم وهذا امر لا يجوز. Oleh karena itu engkau dapati sebagian besar dari ashabul manahij, dari kelompok-kelompok yang bermanhaj sama dengan manhaj khawarij ini, mereka berbicara tentang para pemimpinnya, bahkan mereka mencibir, merendahkan, menjatuhkan para pemimpin tersebut di depan para pemuda dan memprovokasi para pemuda agar mereka benci kepada para pemimpinnya. Wa hadha amrun la yajuz, dan ini betul-betul sebagai perkara yang tidak boleh merupakan perkara yang tidak boleh terjadi sebenarnya di tengah-tengah umat Islam. Qala Asy-Syaukani rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani disebutkan dalam ta'liq yang disebutkan oleh Syekh Zaid. Walakinnahu yanbaghi liman dhahara lahu ghalatul imami fi ba'dil masail, akan tetapi yang seharusnya dilakukan bagi orang yang melihat kesalahan seorang imam dalam beberapa permasalahan, an yunasihahu, hendaklah dia menasihatinya, wa la yudhhiru syana'ata 'alaihi 'ala ru'usil ashhad, dan tidak menampakkan kebencian itu di tengah-tengah manusia dan dipersaksikan di tengah-tengah mereka. Bal kama warada fil hadis, akan tetapi sebagaimana disebutkan di dalam hadis, annahu ya'khudhu bi yadi, hendaklah yang menasihati itu dia ambil tangan sang imam, wa yakhlu bihi, dia berempat mata dengannya, wa yabdhuru lahu an-nasihata, dia berikan kepadanya nasihat, wa la yudhillu sultanallah, tidak menghinakan pemimpin, wa qad qaddamna fi awwal kitab as-siyar annahu la yajuzu al-khuruju 'ala al-a'immah, dan sungguh telah kami sebutkan pada awal pembahasan di kitab siyar ini, yakni dalam kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, bahwasanya tidak boleh memberontak kepada para imam atau para pemimpin, wa in balaghu fi dhulmi ayya mablaghin, sekalipun kezaliman mereka itu sampai dimanapun mereka melakukannya, ma aqamus salata, selama mereka mendirikan salat, wa lam yadhhar minhum al-kufrul bawah, dan selama tidak nampak dari para imam atau para pemimpin itu kekufuran yang jelas. Wal hadithul waridatu fi hadzal ma'na mutawatirah, dan hadith-hadith yang ada semakna dengan ini banyak sekali. Walakin 'alal ma'mumi an yuti'al imam fi ta'atillah, akan tetapi seorang rakyat atau makmum, an yuti'al imam fi ta'atillah, hendaklah dia mentaati imam dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'sihi fi ma'siyatillah, dan tidak mentaatinya dalam perkara yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Karena kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, sebab tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam perkara yang bersifat maksiat kepada sang Khalik, Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah, maka wahai hamba-hamba Allah, yajibu alayna jami'an an nattaqiyallah, wajib atas kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, wa an nahdhara fi min tariqati haula, dan agar kita berhati-hati untuk menjauhi jalan-jalan mereka. Alaysa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man mata, siapa yang meninggal, walaysa fi unuqihi bai'atun, sementara tidak ada bai'at pada pundaknya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwa mereka yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpinnya, berarti dia telah mencabut baiat darinya. Dan ini yang dimaksud dengan walaysa fi unuqihi bai'ah. Lama dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'immatul ja'irin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para pemimpin yang zalim, alladzina yuakhiruna shalah an waqtiha, di mana sebagiannya adalah mereka yang mengakhirkan salat dari waktunya, tidak sebagaimana pemimpin-pemimpin yang sebelumnya dari kalangan sahabat. Aw yaqau minhum ma yaqau minal mukhalafat, atau di sebagian mereka terjatuh kepada berbagai penyimpangan-penyimpangan. Qala as-sahabah ridwanullahi alaihim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan karakteristik-karakteristik pemimpin yang akan muncul di kemudian hari, para sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Tidakkah kita perangi mereka wahai Rasul? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Ma sallau, selama mereka melakukan salat." Kadzalika aidan yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis sahabah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabatnya fi hadits Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil dalam hadits Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu marfu'an, wa alla nunazi' al-amra ahlahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh melepas perkara dari ahlinya, illa an tarau kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan, kecuali engkau benar-benar melihat kekufuran yang jelas yang kau tahu ciri-cirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara tersebut. Walakin la'alla aqwaman min ha'ula ya'maluna mithlu hadhihi al-umur fil khifai wa yatasattarun, akan tetapi mungkin saja ada sekelompok orang di antara mereka yang melakukan hal semacam ini secara sembunyi-sembunyi, mereka tidak menampakkannya. Wa yudhhiruna fil alaniyah bi annahum la yaquluna dzalika, dan mereka menampakkan secara zahir bahwasanya mereka tidak mengatakan hal yang seperti itu. Wala ya'taqidunahu, mereka pun tidak meyakininya. Wa hadha minan nifaq, dan ini adalah jelas sikap yang termasuk dari kemunafikan. An yudhhira al-'abdu khilafa ma yubtinu, yakni seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan sesuatu yang disembunyikannya. Wa hum yaz'umuna bi annahu taqiyyatun, mereka mengira hal ini adalah taqiyyah. Wa huwa, sementara hal yang seperti itu adalah an-nifaqu bi'ainihi, nifaq itu sendiri kemunafikan yang bukan disebut taqiyyah. Wa lina'lam annahu la yajuzu lil 'abdi an yaf'ala dhalika, dan harus kita ketahui bahwasannya seorang hamba tidaklah boleh melakukan hal yang semacam itu. Bal yajibu alaina an nattaqiyallaha ta'azza wa jalla, bahkan kita wajib untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an nakuna sadiqina sarha, kita harus berlaku jujur. Wala rubbama qala ba'dhum, mungkin saja sebagian mereka mengatakan nahnu la nara al-khuruj, kami tidak berpendapat harus berkeluar atau memberontak kepada pemerintah. Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka, inna kalamakum fi ulatil amri, sesungguhnya kalam-kalam kalian, ucapan-ucapan kalian yang mencaci maki, merendahkan para pemimpin, yu'addu khurujan bil lisan, itu pun termasuk khurujan, pemberontakan dengan cara al-lisan, yakni bicara. Wa in lam yakun khurujan bisayfi wassinan, sekalipun tidak dalam bentuk menentang mereka dengan senjata, dengan pedang atau dengan tombak ataupun dengan senjata-senjata yang lainnya. Fattaqullaha ya ibadallah, maka hendaklah kalian bertakwa hai ibadallah. Ittaqullaha ya syabab al-muslimin, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah wahai para pemuda kaum muslimin. Ikhshaw rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. I'lamu anna kulla wahidin minkum mas'ulun an kulli amalin ya'maluh, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya setiap di antara kalian akan ditanya tentang amalan-amalan yang kalian lakukan. Wa kulli lafdhin yalfadhuh, wa kulli lafdhin yalfadhuh, dan setiap ucapan-ucapan yang kalian ucapkan, ketika ucapan itu adalah merupakan provokasi, maka tidak beda dengan orang-orang yang keluar dengan senjata-senjatanya dalam memberontak pemerintah karena terprovokasi dengan ucapan-ucapan tersebut. Maka jangan kira karena ucapan-ucapan itu saja kalian tidak termasuk seorang pemberontak, tapi sama saja dengan mereka yang terprovokasi kemudian mereka keluar kepada pemerintah dengan senjata dan ucapan-ucapannya. Intasattarta minan nas, jika kalian bersembunyi dari manusia, tidak menampakkan amalan-amalan di tengah-tengah mereka yang sifatnya memberontak kepada pemerintah, fallahu ya'lamu ma tasattarta alaih, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa sayujzika alaihi bihasbi amalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan balasan atas sesuai dengan apa yang kalian lakukan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun, jika baik apa yang kalian lakukan maka baik pula balasan yang akan Allah berikan. Wa in syarran fa syarrun, dan jika jelek yang dilakukan maka kejelekan pula yang Allah akan berikan. Yajibu alaina ta'atu ulatil umur, wajib atas kita untuk mentaati pemimpin. Wa qad warada fi hadis Ubadah ibn Samit, telah datang hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaiat para sahabat ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Fil yusri wal usri, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Wal manshati wal makrahi, dalam keadaan suka dan duka. Wa atharatin alaina, dan dalam keadaan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yakni maksudnya, kata Syekh Ahmad rahimahullahu taala, hatta walau ra'aitum atharatan min ulatil umur, sekalipun seandainya kita mendapati para pemimpin yang zalim, yasta'thiruna biha 'alaikum, yang mendahulukan orang lain daripada kalian. Fala yajuzu lakum an takhruju, tetap kalian tidak boleh memberontak, mencabut keluar dari ketaatan pemerintah. Hadha huwa as-sabil, inilah as-sabil, wa hadha huwa at-tariq, inilah at-tariq yang dimaksud, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, ikutilah jalan tersebut. Fahadha huwa at-tariq, kita harus tetap taat, tidak boleh mencabut ketaatan tersebut pada pemerintah seperti apapun keadaan mereka. Falimata tatrukuna hadhihi an-nusus, maka kenapa kalian tinggalkan nas-nas ini, nas-nas yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga nas-nas yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat-sahabatnya. Wa innal imama idza kana jairan, sesungguhnya imam, seorang pemimpin, sekalipun dia itu zalim, wa hasala minhuma yahsul min ahli al-fisq, dan terjadi apa yang terjadi seperti yang dilakukan oleh seorang ahlul fasik, wal'iyadzu billah min i'lani al-fusuq wa i'lani ma'siyati Allah 'azza wa jalla, yakni mereka betul-betul menampakkan kefasikannya. Pemimpin itu menampakkan kedurhakannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun seperti itu yang terjadi, fayajibu alaina an nu'alija dzalik, maka kewajiban kita hanyalah untuk meluruskannya. Wa an nansahahu, dan kita menasihati pemimpin seperti itu, nasaiha sirriyatan, yakni nasihat-nasihat yang rahasia, tidak ditampakkan di tengah-tengah masyarakat. Wa naqulu lahu birrifqi wal lin, kita katakan nasihat tersebut, kita sampaikan kepada pemimpin dengan sopan, dengan santun. Seperti kata Syekh, kita katakan kepada beliau, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wahai imam, wa'alam, ketahuilah oleh anda, annaka mufariqun hadhihi dunya, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Fasatuqaddimu ala ma amiltahu, dan fasatuqaddamu ala ma amiltahu, dan akan dinampakkan, akan diberikan atau akan ditampakkan kepada engkau apa yang engkau telah amalkan. Fattaqillaha ya Abdullah, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah wahai hamba Allah. Fayuwa yakunu dhalika sirran, dan dalah nasihat-nasihat seperti ini, meskipun dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang sofan, dilakukan dan disampaikan secara rahasia. Walaqad hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-khuruj, Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mentahdzir, telah mewanti-wanti umatnya dari bersikap al-khuruj, yakni memberontak, keluar, mencabut ketaatan kepada pemerintah hanya karena ada sesuatu yang dilakukan dari mereka berupa kefasikan atau kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebagian para sahabatnya, isma' wati', dengarlah engkau dan tetaplah engkau taat. Wa in duriba dhahrak wa akhadha malak, sekalipun pemimpin itu memukul punggungmu dan merampas hartamu. Demikian seperti yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada para sahabatnya, sementara mereka adalah orang-orang yang jago di dalam perang. Mereka pengalaman dalam menebas leher-leher musuhnya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamanatkan kepada para sahabatnya untuk tetap mendengar dan taat sekalipun kezaliman-kezaliman para pemimpin mengenai mereka. Lian al-khuruj 'ala al-himmah, karena sesungguhnya memberontak kepada para pemimpin, yatarattabu 'alaihi umurun hiya ashadd min al-umur allati yartakibuha dhalika al-wali, akan melahirkan perkara-perkara yang lebih berbahaya dibanding dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim tadi. Di antara hal-hal yang diakibatkan oleh sikap pemberontak kepada para pemimpin itu adalah al-ikhlalu bil amn, yakni hancurnya keamanan masyarakat atau kehidupan secara umumnya. Wasafkid dima, juga terjadinya penumpahan darah. Wantihakil muharramat, terjadinya perusakan hal-hal yang sifatnya harus dijaga. Wa qat'is subul, juga terjadinya pemutusan jalan, ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya, di antara perkara-perkara yang menimbulkan kerugian secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian Syekh mengatakan, al-khubzul ladzi huwa indana ashal ma yakun. Boleh menggambarkan bagaimana kemudahan hidup yang dialami di negeri itu, di negeri di mana Syekh hidup, yakni di negeri Saudi. Al-khubzul ladzi huwa indana ashal ma yakun. Makanan al-khubz, yakni makanan pokok mereka yang disebut dengan khubz, yang kita terjemahkan roti, namun bukan roti pada umumnya. Al-khubz yang ada pada kita ini lebih mudah, yakni mudah kita mendapatkan makanan semacam ini. Sementara hunaka minan nas man yatamannahu walau biduni idamin wala yajidu. Sementara di sana ada orang-orang yang menginginkannya, padahal hanya sebatas roti, bu, tidak ada yang lainnya. Wala yajidu, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Maksudnya Syekh menggambarkan bahwasannya al-khubz dengan segala lauk-pauknya bisa didapatkan dengan mudah di negerinya. Sementara orang-orang yang hanya menginginkan roti saja tanpa yang lainnya, dia susah untuk mendapatkannya. Hatta ardihim, sampai-sampai tanah mereka, mastata'u an yazra'uha bisababil hurub. Padahal tanah tersebut mungkin saja untuk ditanami berbagai macam hasil bumi sebagai bahan untuk mendapatkan makanan pokok, tapi mereka tidak dapat untuk menanaminya disebabkan peperangan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Walana fi daulati sumal ayatun ibrah, dan kita tentunya mempunyai sebuah ibrah yang sangat berarti di sebuah negara yang bernama Somal. Somal, yakni yang dimaksud Somalia mungkin ya. Nah, di negeri Somalia, alaisul yawma musyarradina fi buldanil alam. Bukankah hari ini negara ini sebagai negara terkucilkan di tengah-tengah negeri di dunia ini? Alaisu la yastati'una an yuqimu fi ardihim allati kanat fiha mazari. Bukankah hari ini mereka sekarang tidak mampu untuk melakukan pertanian di tanah-tanah mereka, yakni kegiatan-kegiatan bertani, wa tadru 'alaihim bil khair, dan tidak memberikan tanah-tanah tersebut kebaikan-kebaikan kepada mereka. Wa kanu mustaghnina biha, sementara tadinya mereka adalah orang-orang yang berkecukupan dengan tanah yang mereka miliki. Bal kanu yuwarriduna ba'dal fawaki, bahkan dulunya mereka mengekspor, yakni mengirimkan barang-barang hasil bumi mereka, yakni seperti sebagian buah-buahan, kalmauz, seperti pisang. Wala nansa, kata Syekh, kita pun tidak lupa anna ba'dha al-fawakih kalmauz, sebagian besar buah-buahan seperti pisang yang berasal dari Somalia ini, kana yuwarradu ilaina, dulu kita mendapatkan buah-buah tersebut dari mereka. Mereka kirim buah-buahan tersebut ke negeri kita. Lakin min ba'dil hurub, min ba'dil harb, madha kana? Tapi setelah terjadi perang di negeri itu, apa yang terjadi? Nah, seluruh negeri tahu bagaimana kehidupan negeri Somalia. Idan, faya ibadallah. Dengan demikian, wahai ibadallah, al-ikhlalu bil amni, nam terjadinya ketimpangan dalam masalah keamanan, amruhu syadid, perkara ini bukan perkara yang ringan. Wa awaqibuhu wakhimah, akibatnya sangat mengerikan. fa'ala an-nasi an yattaqullaha, maka hendaklah seluruh manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, fal khairu kulluhu, al khair seluruhnya, kebaikan seluruhnya tanpa terkecuali, fi ta'atillahi wa rasulihi, adalah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yani kebaikan-kebaikan itu akan lahir ketika manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa syarru kulluhu, dan kejelekan-kejelekan itu lahir karena manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, sabilullahi wahidun wa subulus syaitani kathiratun wa mutaaddidah. Jalan Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, dan jalan-jalan syaitan banyak dan berbilang. Fa'alaina ya ibadallah jami'an, maka kita wahai hamba Allah seluruhnya wajib, an nattaqiyallaha azza wa jal, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah yang Allah perintahkan, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Wa alaina an nata'amara bil ma'ruf, kita harus saling beramar ma'ruf, wa natanaha 'anil munkar, kita harus saling melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Wa alaina an nahdhara min as-subul, dan kita harus berhati-hati dari as-subul allati hiya ba'idatun an sabilillah, yang jelas as-subul itu adalah jalan-jalan yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyahdharuha man la ya'lamu, agar orang-orang yang tidak mengetahuinya juga menjadi hati-hati dari jalan-jalan tersebut. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khatta khattan mustaqiman tawilan baina yadayhi, beliau sallallahu alaihi wa sallam pernah membuat sebuah garis yang lurus panjang di hadapannya. Wa qala, dan beliau mengatakan ketika menggariskan garis tersebut, hadza siratullahil mustaqim, inilah jalan Allah al-mustaqim yang lurus. Thumma, kemudian, khatta khututan an yamini, Rasulullah SAW membuat garis-garis lain sebelah kanannya. Wa khututan an shimali, dan garis-garis lain dari sebelah kirinya. Wa qala, kemudian mengatakan, wa hadhihi subulun, dan inilah yang dimaksud dengan subul, jalan-jalan yang lainnya. Ala kulli sabilin, di atas setiap jalan tersebut, minha syaitanun yad'u ilaihi, ada syaitan yang selalu mengajak kepadanya. Wa alaiha suturun murkha, dan di atasnya ada tirai yang menutupinya. Fadhalikal khattul mustaqim huwa sabilullah. Maka jalan al-mustaqim yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkenan dengan ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian ikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqa bikum an sabili, maka jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian, akan menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullahu taala, limadha wahhada Allah sabilahu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu jalannya, yakni dalam bentuk mufrad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, وأن هذا صراطي يعني سبيلي. السبيل itu adalah bentuk mufrad dari as-subul. As-subul jamak dari as-sabil. Wahadallahu sabilahu ja'alahu wahida. Allah menjadikan jalannya satu. Wa ja'ala as-subula al-ukhra kathira, dan menjadikan jalan-jalan selain jalan Allah banyak. Mengapa demikian? Li'anna subula syaitan kathiratun wa muta'addidah. Sebab kata Syekh, karena jalan-jalan syaitan itu banyak dan berbilang. Faj'alaha jam'an, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam ayat itu dalam bentuk jama'. Amma sabiluhu fa huwa wahidun. Adapun jalan Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Wa huwa alladhi awhahu ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jalan itu adalah jalan yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan itu adalah jalan yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kepada Nabi Ibrahim. Jalan itu adalah jalan yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Jalan itu juga adalah jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa ibni Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, dan jalan itu yang Allah wahyukan kepada seluruh para nabi selain ulul azmi minar rusul, selain nabi-nabi yang disebutkan sebelumnya, yakni yang termasuk kepada ulul azmi dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutusnya. Kullu dzalika li'anna Allah Subhanahu wa taala yuridu minna an nakuna ala tariqin wahidin. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita berada di atas jalan yang satu. Wa yuridu minna an na'budu ilahan wahidan. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita beribadah kepada ilah yang satu. Wa yuridu minna an nattabi'a wahidan. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar mengikuti satu orang saja, yaitu Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa yuridu minna an nattajiha ila qiblatin wahidah. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menghadap kepada satu kiblat saja. Wa yuridu minna an natluba syai'an wahidan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita hanya mengharapkan satu saja, yaitu ridahu wal jannah, ridha Allah Subhanahu wa taala dan al jannah. Wa yuridu minna an nasta'idha bihi min syai'in wahid. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita berlindung dari satu, yaitu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan siksa-Nya, yaitu an-nar. Hakadha amarana Allah azza wa jalla. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Lakin hadhihi subul, jalan-jalan yang lainnya ini, al-mufarriqah, yang mencerai-beraikan, wa hadhihi al-manahij al-mubtadi'ah, dan manhaj-manhaj yang bid'ah. Turidu minna an nu'addida manahijana. Manhaj-manhaj tersebut, jalan-jalan tersebut menginginkan dari kita agar kita berbilang manhajnya atau jalan-jalan yang kita tempuh itu. Wa natrukal manhajan nabawiyya alladhi saru alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menginginkan kita meninggalkan manhaj Nabi yang di atasnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjalan. Fa kullu wahidin min ashabi hadhihi al-manahij al-mubtadi'ah ya'ti lana bi tariqatin min at-turuq. Dan setiap manhaj-manhaj yang bid'ah tersebut membawakan kepada kita jalan-jalan yang berbeda. Fa mathalan Maka di antara contohnya adalah al-muassis liman hajil ikhwani ja'ala 20 aslan. Pendiri al-ikhwanul muslimun manhajul ikhwan, dia membuat 20 pokok, yakni yang dia namakan dengan al-usulul 20, yang dikatakan dengan apa 10 atau 20 wasiat Hasan al-Banna. Wa kadzalika al-muassis limanhaj at-tabligh, demikian juga pendiri manhaj tabligh, dia menjadikan 6 pokok wasammaha, dan dia menamakan dengan al-usulu sittah, pokok-pokok 6 atau 6 prinsip yang dijadikan sebagai prinsip pergerakannya. Idzan faman nuti'u minhuma. Kalau demikian misalnya yang tadi ikhwan mengatakan bahwasanya 20 wasiat Hasan al-Banna ini adalah merupakan pokok atau prinsip yang benar, yang baik, yang dari kalangan manhaj at-tabligh, tadi dengan mengatakan 6 prinsip pokok perjuangannya adalah prinsip yang benar. Faman nuti'u minhuma, maka siapakah yang harus kita ikuti dari dua kelompok tersebut? Man huwa alladhi 'alal haqq, siapa yang ada di atas al-haq? Hal al-haq mahsurun fil usul al-20 atau fil usul al-6? Apakah al-haq itu ada pada prinsip 20 ataukah ada pada 6 prinsip yang disebutkan oleh manhaj tabligh? Al-haq fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan al-haq tidaklah ada pada dua di antara kelompok-kelompok besar tersebut. Al-haq hanyalah ada pada kitabullah, pada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-haq itu fi qiraati sunan, ada pada as-sunan yang kita baca. Allati ukhidat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil kutubil mawjudah al-ma'thurah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kitab-kitab yang ada hari ini yang diriwayatkan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhil kutub, kitab-kitab tersebut seperti Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, wa Sunan Abi Dawud, wa Sunan An-Nasa'i, wa Sunan At-Tirmidzi, wa Sunan Abi Ibni Majah, wa Muwatta Imam Malik, wa Musnad Ahmad, wa hakadha sairul kutub allati duwinat fiha sunnah, dan kitab-kitab yang lainnya yang di mana dalam kitab-kitab tersebut dikumpulkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yajibu alaina an naqra'aha wa an nattabi'a ma fiha wa an yatafaqqaha minna min kulli ta'ifatin jama'ah. Wajib atas kita untuk membaca kitab-kitab tersebut, untuk membaca sunnah-sunnah tersebut, dan untuk mengikuti apa yang ada pada sunnah-sunnah itu, dan kita bertafaqquh, kita memahami apa yang ada pada kitab-kitab tersebut. Dan dalah ada di antara kelompok, di antara kita sekelompok, untuk memahami, mempelajari dengan benar, dengan serius apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berupa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau dan dikumpulkan oleh para imam sebagaimana tadi disebutkan kitab-kitabnya, dan dikumpulkan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat, dalam surat At-Taubah ayat ke-122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ومن رحمة الله بنا أنه لم يوجب علينا التفقه جميعا. لأن ترى رحمة الله kepada kita, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tadi tidak mewajibkan kepada kita untuk seluruhnya bertafaqquh fid din. Ma wajaba alaina an natruka dhai'atina wa mazari'ana wa umurana, tidak mewajibkan kepada kita untuk meninggalkan seluruhnya, barang dagangan kita, perkebunan kita, dan urusan-urusan kita yang lainnya. Wa nadhhaba kulluna, dan kita pergi seluruhnya. Najlis likai natafaqquh fid din, dan kita duduk semuanya untuk bertafaqquh fid din. Lakin yalzam kull muslimin an yata'allama al-usus, akan tetapi yang diharuskan kepada setiap muslim adalah untuk mempelajari pokok atau yang menjadi pondasi agama ini. Hadhil usus, pondasi-pondasi atau pokok-pokok agama ini seperti al-arkanul khams, yakni rukun Islam yang lima, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa hadha ruknun wahid, wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajju baitillahil haram. Inilah pokok-pokok yang diwajibkan kepada setiap muslim untuk dipelajari, yakni pokok-pokok yang harus dipelajari oleh setiap umat Islam, yakni syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian mempelajari tentang salat, tentang zakat, tentang saum di bulan Ramadan, tentang haji ke Baitullah al-Haram. Wa kadzalika al-iman billah, demikian juga dengan iman kepada Allah. Wa lahu arkanun sittah, yang mempunyai 6 rukun. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, wa huwa fi ashabihi, mujiban li Jibril alaihi salam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat, boleh menyebutkan jawaban kepada Jibril alaihi salam ketika ditanya tentang iman. Beliau mengatakan, antu'minu billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Wa hakadha ruknul ihsan, demikian juga kepada rukun ihsan. Hadhihi hiya al-usus allati 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inilah pokok-pokok yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam kepada kita. Wallati la ya'thuru ahadun 'anil akhdhi biha wa ta'allumiha, yang tidak boleh seorang pun beralasan untuk tidak mengambilnya dan tidak mempelajarinya. Lakin at-ta'ammuq fil fiqh ad-diniyyi hadha wajibun kifaiyun ala jama'atin minal muslimin, adapun memperdalam agama Islam ini, bertafaqquh secara mendalam, ini adalah wajib kifayah atas sekelompok kaum muslimin. An yatafaqahu wa yanzuru qaumahum idza raja'u ilaihim, adalah sekelompok mereka bertafaqquh untuk mengingatkan kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya. Yaqumuna bittaqwa, agar mereka bertakwa kepada Allah. Yaqumuna bilqada, agar mereka melaksanakan beberapa hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil umur la ghina lil muslimin anha, dan ini adalah perkara-perkara yang harus ada di tengah-tengah kaum muslimin, tidak boleh tidak dan tidak bisa dihindari. Idzan, dengan demikian, fahaya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut bertafaqquh di dalam agamanya, menjadikan dia faham kepada agamanya. Maka hendaklah kita berusaha untuk bertafaqquh, paling tidak kita memahami agama ini secara mendasar, sebagaimana yang tadi dikatakan, kita mempelajari perkara-perkara yang pokok agama kita dari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun ihsan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kepada para sahabat ketika menjawab pertanyaan Jibril Alaihi Salam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhawat fillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk tafaqquh fiddin dalam urusan-urusan agama kita, memahami pokok-pokok agama kita untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Allah taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.